al-ibtirar fi dunya. Qala rahimahullah. Al-mas'alah ats-tsalitsa wa 'isrun. Masalah yang ke-23. Tertipu dengan dunia. Innal hayata dunya gharratuhum. Bahwasannya kehidupan dunia memperdaya mereka. Fadhannu anna ata Allah minha yadul ala ridho. Mereka menyangka bahwasannya pemberian Allah kepada mereka dari dunia ini menunjukkan akan ridho Allah kepadanya. Karena kebanyakan daripada orang-orang yang mendurhakai Rasul itu adalah ashabul syaraf, orang-orang yang berharta dan memiliki kemuliaan. Kebanyakannya adalah tokoh-tokoh. Maka mereka berhujjah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada kami, kenapa Allah memberikan harta kepada kami? Allah lebihkan kami di antara kalian. Allah tinggikan kami. Allah muliakan kami. Bukankah kalian, wahai orang-orang yang beriman, juga meyakini bahwasannya semua ini harta milik Allah? Apa yang kita pegang saat ini itu semua adalah pemberian Allah. Maka keberadaan kami menjadi orang-orang yang berharta, berkedudukan, itu menunjukkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, nahnu aktsaru amwala wa aulada. Kami lebih banyak hartanya, punya banyak harta dan punya banyak anak. Wa ma nahnu bimu'adzabi, dan kami tidak akan sekali-kali diazab karena diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan harta dan anak. Ini keadaan orang-orang jahiliyah. Dan yang masih terus terwarisi perangai seperti ini pada manusia-manusia yang hidup saat ini. Terus terwarisi. Manusia memandang kemuliaan dari sisi harta. Izzud dunya bil mal. Kemuliaan hidup dunia itu dengan harta. Itu pandangan mayoritas manusia. Pandangan mayoritas manusia, baik orang yang berharta maupun orang yang miskin papa, orang-orang yang tidak punya apa-apa, mereka akan munduk-munduk istilahnya, merendahkan diri mereka kepada orang-orang yang berharta, karena memandang kemuliaan itu dari sisi harta. Orang yang tidak berharta maka tidak diberi kehormatan, tidak diberi kemuliaan, dipandang sebelah mata. Keadaan mayoritas manusia. Sedangkan kita dididik oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kemuliaan itu dengan takwa dan bukan dengan harta. Maka jangan memandang dengan pandangan ahlu dunia terhadap seseorang, tapi pandanglah dengan pandangan agama, kacamata agama. Jangan sampai kemudian terjatuh pada diri-diri kita perangai-perangai jahiliyah. Berkata Syekh Shalih Fauzan Abdullah Ta'ala, Ahlul jahiliyati ya'tabirun i'fa'ahumul awlat wal amwal min karamihim ala Allah Azza wa Jal. Ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, mereka menganggap bahwa pemberian Allah kepada mereka anak-anak yang banyak, harta yang melimpah, itu merupakan pemuliaan Allah terhadap diri mereka. Wa anallahu la yu'adzibuhum, dan bahwasanya Allah tidak akan mengadab mereka. Mau dimuliakan, bagaimana akan mengadabnya? Wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Mereka mengatakan kami memiliki harta yang lebih banyak, anak-anak yang lebih banyak, keturunan yang banyak, kemuliaan. Kalau keturunan banyak tetapi tidak ada harta, tentunya itu akan mengenaskan. Nah, di sini anaknya banyak dengan harta yang melimpah, ya, tidak habis tujuh turunan. Maka ini merupakan bentuk apa? Bentuk anugerah yang tiada tara, yang sangat besar sekali. Harta melimpah dengan banyaknya keturunan. Orang akan memandang dengan pandangan yang wah, betul-betul, ya, mukti. Ini kalau orang Jawa, ini sudah mulia. Dan karena itu adalah bentuk daripada pemuliaan Allah Subhanahu wa taala menurut anggapan mereka, maka mereka mengatakan wa ma nahnu bi mu'adzabin, dan kami tidak akan diadab. Karena Allah memuliakan kami. Qul, katakan. Nah, ada ayat lanjutannya. Qul, katakan. Inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Katakan ya Muhammad, katakan kepada mereka, katakan kepada Al-Walid ibn Mughirah, katakan kepada Abu Jahal ibn Hisham, tokoh-tokohnya, katakan kepada Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh, kepada orang-orang pembesar-pembesar Makkah yang mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada mereka, inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbku Allah azza wa jalla yabsutu rizqa liman yasha, membentangkan rizki, meluaskannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wa yaqdir, dan menyempitkannya. Perkara dunia maka Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan kehendak-Nya. Dan tidak ada kaitannya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang ataupun sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagikan ma'isyah mereka, pencaharian mereka dalam kehidupan dunia. Rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami lebihkan satu dengan yang lain beberapa derajat. Maka keluasan rezeki bukan semata karena encernya otak, kecerdasan. Tidak. Berapa banyak orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala otak yang encer, IQ yang tinggi, bahkan mampu berbicara dengan panjang lebar tentang perkara-perkara ekonomi. Kalau menjelaskan secara teori, luar biasa sudah. Masternya dia. Akan tetapi setiap kali membuka usaha selalu saja gagal. Usaha ini dia buka gagal, usaha itu dia buka gagal. Tapi kalau sudah berbicara di hadapan manusia luar biasa retorikanya, luar biasa teori-teori tentang perekonomian, perdagangan, semuanya dia kuasai. Tapi memang rezekinya segitu, bagaimana? Yang sebelumnya dia mendapatkan warisan dari orang tuanya, dirinya mendapatkan warisan dari istrinya juga, habis semuanya dia jual semua untuk buka lapangan pekerjaan ini, lapangan pekerjaan itu, ternyata semuanya gagal. Keadaan yang lain justru sebaliknya. Orang yang dalam akademisnya pas-pasan, bahkan mungkin anggaplah yang paling rendah. Dulu ini Fulan, saya kenal betul loh, saya ini satu kelas dengan Fulan misalnya. Dia ini termasuk orang yang paling disenangi sama gurunya. Loh kenapa? Sering nunggak. Kelas 1 2 tahun, kelas 2 2 tahun. IQ jongkok. Tetapi setelah dewasa ya, ternyata moncer rezekinya. Masya Allah. Bekerja ini, bekerja itu, usaha ini, usaha itu, usaha apa saja diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kenal teori-teori tentang ekonomi, tapi memang rezekinya lancar. Dari awalnya jualan kecil-kecilan, terus berkembang, berkembang dan berkembang. Modalnya hanya 100.000, 200.000 menjadi ratusan juta. Awalnya dia hanya sekedar gencot sepeda sana kemari. Sekarang sudah memiliki puluhan mobil misalnya. Perusahaan besar yang mempekerjakan para insinyur atau mempekerjakan para sarjana-sarjana kepada dia. Dia sendiri SMP tidak lulus. Bisa terjadi. Ya. Kenapa? Nah, nuqsan bainahuma fil hayatid dunya. Ini urusannya bukan kok masalah Allah cinta kepada dia, Allah benci kepadanya sehingga tidak dikasih harta. Harta dikasih kepada siapa saja. Karena harta dunia di mata Allah Subhanahu wa taala la yazin janaha ba'udah. Tidak setara dengan sebelah sayap nyamuk. Bahkan dunia ini beserta isinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih rendah daripada bangkai. Maka wahai orang-orang kafir ataupun di sini wahai para tokoh-tokoh, kalian jangan terkecoh. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keridhoannya hanya semata pada harta. Inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi banyak manusia tidak paham terhadap ini, tidak mengetahuinya. Taunya bahwasanya kalau diberi harta berarti telah diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukanlah harta-harta kalian, tidak pula anak-anak kalian yang akan mendekatkan kalian kepada kami sedekat-dekatnya. Bukan itu. Ila qawlihi ta'ala, sampai pada firman Allah ta'ala dalam surat Saba, Qul inna rabbi yabusutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakan, sesungguhnya Rabbku, dialah yang meluaskan rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Luasan rizki sebagai ujian, kesempitan rezeki juga ujian. Dua keadaan yang merupakan ujian tersebut, kedua-duanya buruk bagi orang kafir. Dan dua keadaan tersebut, kedua-duanya baik bagi orang yang beriman. Orang-orang kafir, ya, ada, mereka sudah direwangi sampai kafir, ternyata juga masih nelongso, hidupnya sengsara, miskin. Banyak juga jumlahnya. Tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Itu katanya kan orang kafir itu surganya dunia, kok mereka sengsara hidup di dunia? Iya. hidup mereka sengsara di dunia dan di akhirat. Lantas sisi dunia sebagai surga bagi mereka dari mana? Dari sisi mereka melakukan apa saja semaunya. Iya kan? Tidak terhalang oleh aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Mereka mau berbuat apa saja, walaupun mereka miskin dan sengsara hidupnya. Ya, mereka berbuat apa saja semaunya. Bagi mereka seolah-olah tidak ada yang haram. Semuanya boleh. Melampiaskan syahwatnya, makan sesuai dengan keinginannya, hawa nafsunya, semua apa saja dimakan olehnya. Pergaulan bebas, sebebas-bebasnya. Mereka orang kafir. Seperti dunia bagi mereka. Demikian pula, seberapapun sangat sengsaranya dia dalam kehidupan dunia, kalau dibandingkan dengan azab yang akan dia rasakan di akhirat nanti di neraka, maka kesengsaraan hidup dunia sudah seperti surga bagi mereka. Keadaan mereka, orang kafir, seberat apapun, sesengsara apapun kehidupan mereka di dunia ini, kalau dibandingkan dengan apa yang akan mereka rasakan di akhirat nanti berupa azab dan siksa neraka, maka kesengsaraan dunia adalah surga bagi mereka. Itulah bahwasanya surga adalah jannatul karim, surganya orang-orang. Dunia adalah jannatul karim. Wasidunul mu'min. Dan bagi orang-orang yang beriman, meskipun diberi oleh Allah keluasan rezeki seluas apapun, dia masih terikat dengan aturan-aturan. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh beli ini, tidak boleh beli itu, tidak boleh dialokasikan sana, tidak boleh ke sana. Ya, masih ada aturan-aturan yang mengikatnya dalam kehidupan sehari-harinya. Dia harus menjalankan ini, menjalankan itu, kebaikan-kebaikan, amal soleh dan sebagainya. Seolah-olah itu adalah tahanan. Dia terikat dengan aturan-aturan. Sebagaimana di penjara, terikat dengan aturan-aturan. Orang mukmin, dunia adalah penjara, sedangkan di akhirat itulah surga yang sebenar-benarnya. Tidak lagi ada larangan-larangan apapun di sana, ya. Tidak lagi ada larangan. Bahkan khamar yang diharamkan di dunia menjadi minuman terlezat di sana. Emas, perak, sutra dan sebagainya menjadi perhiasan bagi ahlul jannah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, apa saja yang kalian infakkan maka dia Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Fa laisat kathratul amwal wal aulad wa tharwah dalilan ala mahabbatillah lil 'abd, maka banyaknya harta, keturunan, kekayaan itu bukanlah dalil akan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap si hamba. Bal innahu qad yu'til kafir min ajli an yastadrijah istidrot. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang kafir min ajli an yastadrijah, untuk memberikan istidrot kepadanya. Jadi semisal ya, kita sudah sampaikan berkali-kali bahwasannya musibah terjadi di maka sahabat aidin nas, disebabkan dosa-dosa manusia. Banyak orang yang mengingkari. Mereka mengatakan, kenapa kalau memang musibah itu disebabkan karena dosa-dosa, kenapa Amerika kok tidak terjadi malah di Palu, di Aceh, ya, negerinya orang-orang yang mayoritas penduduknya muslimin, kenapa? Di Australia misalnya, kenapa tidak? Di Jerman. Ini menjadi bantahan seolah-olah bagi mereka bahwa musibah ini gak ada kaitannya sama sekali dengan dosa-dosa. Ini adalah hukum alam, gejala-gejala alam yang bisa diterangkan dan dijelaskan secara teori. Ambil teori kalian. Teori-teori tersebut tidak sedikit pun mengubah daripada hakikat. Karena Allah Subhanahu wa taala di saat mendatangkan satu petaka, satu musibah, memang menjadikannya asbab, tidak kemudian serta-merta menjadikan asbab-asbabnya. Apa yang bisa dijelaskan secara teori tersebut tidak kita ingkari. Akan tetapi asbab yang hakiki, kenapa kok bisa terjadi hal-hal seperti itu, patahan-patahan bumi ini begitu dan itu begitu, ini bergeser di sini, lempengan ini berada pada sisi ya geografis ini dan itu, ya kita tidak ingkari hal tersebut. Siapa yang meletakkan hal tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuatnya? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kapan harus terjadi gempa, kapan terjadi tsunami, kapan terjadi likuifaksi. Apa yang kalian jelaskan tentang patahan-patahan tersebut, itu sudah terjadi dalam artian itu sudah ada semenjak ini. Kenapa kok baru sekarang terjadi likuifaksi, terjadi gempa bumi? Jawabannya ada di dalam Al-Quran. Bima kasabat aydiku, dengan sebab ulah-ulah kalian. Zaman-zaman terdahulu, ya mungkin saja terjadi dulu, hanya sebelum ini dan belum itu. Kalau mungkin terjadi terdahulu juga sebabnya sama, maksiat dan perbuatan dosa dari manusia. Karena itu sudah nas dalam Al-Quran, dijelaskan, dinyatakan. Adapun orang-orang kafir, kalaupun Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepada mereka malapetaka, maka bukan kok tidak. Itu adalah istidrat, sanastadriduhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Kami akan berikan kepada mereka istidrat. Kami akan ulur-ulurkan mereka. Kami akan berikan kepada mereka berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Kami bukakan kepada mereka pintu-pintu rezeki hingga di saat mereka sudah bunga, ya bergembira ria dan bersenang hati, tiba-tiba kami pun datang dengan malapetaka. Kami adab mereka secara serentak dengan mendadak menghancur leburkan seluruh daripada apa yang mereka bangga-banggakan. Dalam sekejap hancur, dengan sangat mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Kita berlindung pada Allah daripada keberadaan orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka ngakunya adalah tokoh-tokoh kaum muslimin, tetapi menyesatkan ucapan-ucapan mereka. Menyesatkan dan mengelabui kaum muslimin, menyembunyikan daripada hakikat kebenaran apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Hakikat dari berbagai macam musibah-musibah. Kalau tidak dijelaskan kepada umat, maka kapan umat kemudian akan sadar dan kemudian memperbaiki diri mereka? Senantiasa dibuai dengan berbagai macam kesenangan-kesenangan hidup dunia. Ini merupakan perang jahiliyah, al-ightirar di dunia. Wa fil hadith, dan di dalam hadis, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Punya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Wa mad-din fala yu'tihi illa man yuhib. Adapun agama, maka tidaklah diberikan kecuali kepada orang-orang yang dicintainya. Alhamdulillah kita dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap din. Kita dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis-majelis ilmu. Hadza min alamat iradatillah lana alkhair. Antara tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi kepada kita apa? Kebaikan. Alhamdulillah. Nasrullah azza wa jalla. Taufiqi. Pantasnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Kita jaga nikmat ini. Ya. Kita jaga. Allah tidak akan merubah daripada satu nikmat yang telah diberikannya kecuali orang itu sendiri yang kemudian meninggalkannya. sudah diberi nikmat tapi dia tidak menjaga. Wa fil haditsil akhar, dan di dalam hadis yang lain, law kanatid dunya ta'dil 'indallah janaha ba'udha ma saqa minha kafiran syurbata ma'in. Seandainya saja dunia itu setara di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebelah sayap nyamuk atau ba'udah, sebelah sayap ya ba'udah nyamuk itu. Masa qaw minha kafiran, maka Allah tidaklah akan memberikan kepada orang kafir dari dunia tersebut syurbata ma'in, walaupun hanya seteguk air. Ini menekankan sekali betapa sangat rendahnya dunia di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akramul khalqi 'ala Allah. Wa kadzalika sahabatu yusibuhumul ju' wa yusibuhumul faqr wal faqr. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Tertimpa kepada mereka rasa lapar, kefakiran, kesempitan. Wahum akramul khalqi 'ala Allah ba'da nabiyyin. Padahal mereka, para sahabat, adalah manusia-manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah para anbiya. Wal kuffar yasrahun wa yamrahun fin ni'am min babil istidrar lahum. Sedangkan orang-orang kafir, mereka bisa enjoy, bergelimang dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Yang itu semua adalah istidrat kepada mereka. Sama seperti kita saat ini, kita lihat orang-orang muslim, mukmin, berada dalam kepayahan, kesempitan. Sedangkan orang-orang kafir, luar biasa, gedung-gedung pencakar langitnya. Mereka mendapatkan kehidupan yang luar biasa, begitu sangat luas kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan. Istidrat. Kalau di masa Rasulullah SAW ada istana merah, kalau sekarang di masa kita ada gedung putih. Ya, sebutannya gedung putih. Istana merah Kerajaan Persia. Fala yastatil bi zahratid dunya 'ala karamati ahliha 'indallah subhanahu wa ta'ala. Wa innama yastatil bi karamatil 'abdi 'ala Allah idza kana 'ala 'amalin shalih. Maka tidak bisa dijadikan dalil dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia, gemerlapnya dunia, glamornya dunia yang ada pada diri seseorang menunjukkan bahwa itu merupakan kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pandangan yang seperti ini adalah pandangan ala jahiliyah. Yang dijadikan dalil akan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dia di atas amal saleh. Sawa'an kana ghaniyan aw faqiran. Sama saja apakah orangnya kaya ataukah fakir. Fa hadza huwal karim 'ala Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di atas amal saleh. Kalau dia diberi oleh Allah kekayaan, keluasan harta, dan dia senantiasa beramal saleh, menjalankan ibadah dan melakukan hal-hal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini alamat. Walaupun dia kaya, alamat tanda bahwa Allah mencintainya. Demikian pula sebaliknya, orang yang fakir tetapi dia terlihat berada di atas aqidah sahihah, berada di atas al-manhajus sahih, i'tiqadan wa amalan wa da'watan, manhaj yang lurus dalam keyakinannya, dalam amalannya, dalam dakwahnya, maka ini menunjukkan alamat tanda Allah Ta'ala memuliakannya. Wa ma'ayirun nas anna ahla dunya wa ahlal ghina wa tharwah hum akram indallah azza wa jal wa anna ahlal faqr wa ahlal faqah innama kanu kadhalika bihawanihim ala Allah. Adapun pandangan-pandangan manusia, mi'yar, ini standarisasi kacamata manusia dalam menilai ahlul dunia, ahlul ghina, pandangan mereka bahwasannya orang-orang yang diberi oleh Allah dunia, diberi kekayaan, diberi kemegahan, itu akram indallah, berarti dia diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini awamun nas, mayoritas manusia pandangannya seperti ini secara umum manusia. Sehingga jangan heran kalau kemudian ya ada orang-orang yang masuk ke instansi-instansi dimuliakan sekali. Instansi-instansi ya, kata-kata ini katakan jangan heran, dimuliakan sekali karena dia adalah ahli farwah, orang yang memiliki harta yang melimpah. Tetapi yang mengherankan dan memang harus heran kita adalah di saat orang seperti ini ya, karena kekayaannya memiliki berbagai macam yayasan-yayasan dan memiliki berbagai macam apa namanya, perusahaan-perusahaan besar, padahal dia bukan dari kalangan muslimin. Dari si mana coba kemuliaannya? Tidak ada kemuliaan sama sekali. Bukan dari kalangan muslimin. Datang masuk ke pondok-pondok pesantren. Nah ini yang mengherankan. Tanda tanya besar. Kok kemudian dimuliakan? Ya, kemudian disambut dengan genderang, dengan tabuhan, disambut dengan solawatan. Jadi ya bukan seorang muslim, sambutan luar biasa. Allahu musta'an, intiror di dunia. Ya mungkin harapannya bisa mengucurkan dana apa bagaimana, wallahu alam kita bagaimana cara berpikirnya orang-orang. Kita tidak paham. Maka fi datang ke pondok pesantren. Nah, ini pintarnya mereka. Karena pondok pesantren tentunya itu merupakan ikon. Bagi orang-orang yang beriman, ikon bagi muslimin, ikon daripada mayoritas dari penduduk negeri ini. Allahumma musta'an. Ainal wala wal bara. Maka memang demikian miliar daripada manusia secara umum, secara umum yang jadi standarnya adalah kekayaan. Dan di tengah-tengah masyarakat awam, kalau ada orang yang kaya memiliki kedudukan dan memiliki titel, memiliki jabatan, maka mereka-mereka ini yang otomatis akan ditokohkan, dianggap yang paling paham terhadap agama, didahulukan, dimuliakan, disuruh berbicara, dijadwal menjadi khatib, dijadwal dalam kultum-kultum, pulsuk-pulsuk, semata hanya karena farwah, wajah, kedudukan dan kemegahan, kedudukan ya, dengan berbagai macam titel kemegahan dengan kekayaan. Ya dia memang mungkin pandai berbicara, tapi tidak paham terhadap agama. Agama yang berbicara tentunya adalah orang-orang yang mempelajarinya, bukan orang-orang yang ahli dunia berbicara tentang agama. Berbahaya sekali, akan rusak tatanan dalam agama ini kalau kemudian bukannya berbicara tentang masalah agama. Wa anna ahlal faqr wa ahlal faqr, orang-orang miskin, orang-orang yang berada dalam kesempitan, mereka ya innamakanu kadzalik, mereka demikian adanya lihawanihim alallah, mereka itu demikian keadaannya dalam artian dalam kefakiran dan kesempitan itu disebabkan karena rendahnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai orang-orang yang rendah di sisi Allah. Itu pandangan mayoritas manusia. Dan itu merupakan pandangan ala jahiliyah. Wallahu ta'ala alam biswab. Nafta fi ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam.